بسم الله الرحمن الرحيم. Saya lompat sedikit dulu ya, lompat sedikit dulu. Ingat betul ini ya, kalau Anda ingat teorinya, itu insya Allah akan lebih ringan menjadi orang baik. Ya. Di Quran itu selalu dipasangkan baik. Ya. Itu lawannya, selalu punya lawan keburukan. Dan ini gak bisa bersatu. Ya. Sebelum ke sana, Quran surah ke 24 An-Nur, ayat 26. Quran surah ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ada ayatnya? Baik, jelek akan ketemu dengan yang jelek lagi, baik akan ketemu dengan yang baik lagi. Kata Quran sederhana, kalau Anda orang baik, maka Anda akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Anda orang baik, ketemu teman pasti yang baik lagi. Tidak akan bersatu dengan yang buruk. Ya, tidak akan bersatu. Anda misalnya, mohon maaf ya, Anda terbiasa melihat yang baik-baik, melihat yang buruk akan nyambung, Pak. Akan nyambung. Anda senang lihat masjid, lihat Quran, lihat tayangan yang baik-baik. Begitu lihat tayangan yang jelek, Anda akan langsung palingkan, karena nggak biasa. Ibu terbiasa berkata yang baik-baik, itu tidak akan pernah menemukan kosakata yang buruk, karena nggak nyambung. Tapi yang penting Anda catat adalah, ketika Anda akan menjadi baik, itu lawannya pasti akan ada celah tantangan dari yang buruk. Pasti itu. Di setiap Anda menuju kebaikan, maka Anda akan berhadapan dengan tantangan keburukan yang menguji Anda apakah serius atau tidak ingin mencapai kebaikan ini. Seperti halnya ketika seseorang berbuat buruk, dia pun akan mendapat peringatan dari sifat-sifat baik agar dia mengoreksi diri meninggalkan sifat buruknya. Contoh, Anda misalnya sebelumnya nggak pernah ikut ta'lim, tiba-tiba sekarang mau ngaji, mau ikut ta'lim, itu nggak mudah. Nggak mudah. Ya. Yeah. Tiba-tiba di jalan ketemu dengan teman, biasa ngumpul, sekarang mau ngaji. Mau kemana nih? Ngaji. Duh, sudah soleh sekarang. Masya Allah ya. Jadi, biasa gitu ya. Jadi ketika Anda akan menuju kebaikan, ujian itu datang. Ya. Jadi, jangan takut dengan hal-hal yang muncul ketika dihadapkan pada Anda. Itu cuma tantangan, ujian. Ya. Tidak ada manusia yang lepas dari cela. Tidak ada. Ya. Allah dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela. Rasul dicela. Anda bukan Allah, bukan malaikat, bukan Rasul. Gak mau dicela, itu mustahil. Kalau Anda orang baik, pasti Anda dapat celaan dari orang jelek. Kalau Anda orang buruk, pasti Anda akan dicela oleh orang baik untuk mengingatkan bahwa ada yang salah dalam diri Anda. Jelas ya? Nah, sekarang, jangan dihapus, biar aja mas. Makasih. Yang menyebabkan kebaikan dan keburukan ini, fokus kita sekarang, apa kaitan dengan hasad? Apa kaitan dengan hasad? Ternyata yang melekatkan sifat-sifat jelek itu, sebetulnya asalnya bukan orangnya. Tapi makhluk ini, setan yang berjanji kepada Allah, saya akan datangkan segala sumber-sumber keburukan untuk memalingkan hambamu dari jalur yang benar ini.